Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, juga selawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan bahasan kita insyaallah, semoga Allah berkahi, masih dalam kitab Minhajul Muslim dan bab salat, dan kita masuk ke bahasan salatnya orang sakit. Jika orang sakit, kata Syekh Abu Bakar Jazairi rahimahullah, tidak mampu berdiri dengan bersandar kepada sesuatu, tembok, ranjang, kursi, dia tidak bisa bersandar pada sesuatu, hendaklah ia sholat sambil duduk. Jika ia tidak mampu duduk, hendaklah ia sholat sambil berbaring atau miring di atas lambung, sisi kanan. Jika tidak mampu, hendaklah ia sholat sambil melentang dengan melonjorkan kedua kaki menghadap ke arah kiblat, dan melakukan sujudnya dengan cara membungkuk lebih rendah daripada rukuknya. Jika ia tidak mampu juga melakukan rukuknya dan sujudnya dengan cara demikian, maka lakukanlah dengan isyarat, baik itu isyarat mata ataupun isyarat kepala. Dan ia tidak boleh meninggalkan sholatnya apapun alasannya selama masih hidup. Berdasarkan keterangan dikemukakan oleh Imran ibn Husain radhiyallahu anhu, seraya berkata, aku menderita penyakit wasir, lalu aku bertanya kepada Nabi SAW tentang sholat, dan beliau menjawab, salli qa'ima, fa'in lam tastati' fa'qa'ida, fa'in lam tastati' fa'salli ala jambik, fa'in lam tastati' fa'mustalqiyan. Tentu hadis ini riwayat Imam Bukhari nomor 1117, yang artinya, sholatlah kamu sambil berdiri, jika tidak mampu, maka sholatlah kamu sambil duduk, jika tidak mampu, maka sholatlah kamu sambil berbaring atau miring di atas lambung. Dan jika kamu tidak mampu, maka sholatlah dalam kondisi kamu terlentang. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan membebankan seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Kita bicara dulu poin penting tentang masalah hukum sholat duduk. Sakit atau tidak sakit, teman-teman sekalian, hukum ini tidak ada dalam syariat kita. Hukum ini ada dalam syariat kita. Kalau dalam kondisi tidak sakit, sehat-sehat saja, kemudian antum mau sholat duduk, boleh. Tapi syaratnya di sholat sunnah. Kayak misal sholat tahajud, sholat duha, sholat qobliyah, ba'diyah, semua sholat sunnah. Boleh sholat sambil duduk, walaupun tidak sakit. Tetapi pahalanya setengah pahala sholat berdiri. Begitu hadisnya. Kata Nabi SAW, pahala sholat duduk setengah pahala sholat orang berdiri. Dan ini boleh kita lakukan. Misal mengantuk sekali malam hari dan kita mau sholat tahajud, sayang kalau lewat. Tapi kalau duduk mungkin lebih rileks. Maksudnya kalau berdiri bisa jatuh, maka dia duduk untuk menyelesaikan sholatnya misalnya 8 rakaat. Boleh saja, cuma pahalanya kurang. Kalau bagi orang sakit, ini memang pilihan. Dia tidak bisa berdiri, dia duduk seperti hadis ini. Tidak bisa duduk, dia bisa berbaring. Tidak bisa dengan apapun, stroke semua, isyarat mata. Tidak ada yang lain. Semua itu bisa didapatkan oleh orang seperti ini. Ya. Jadi itu hukum sholat duduk. Bagi orang yang sakit juga, tentu sakit ini teman-teman sekalian variasi sekali ya. Jadi jangan hubungkan antara sakit yang ringan dengan sakit yang berat. Jangan bilang misalnya saya flu, maka saya sudah sakit, umum. Berarti boleh saya sholat duduk. Kalau sunnah boleh, kalau wajib enggak boleh. Harus sholat, kata ulama, dibatasi dengan sholat yang tidak mampu berdiri. Betul-betul memang enggak bisa, baru dia duduk. Kalau dia tidak bisa duduk, betul-betul enggak bisa duduk, walaupun di atas ranjangnya di kamar rumah sakit, di ranjang rumah sakit, baru dia baring. Itu pun disunnahkan balik ke sisi kanan. Kalau dia tidak mampu, barulah dia melonjorkan kakinya ke arah kiblat. Jadi ini juga sakitnya sakit yang betul-betul tidak mampu mengerjakan urutan ini. Berdiri nggak bisa, baru duduk. Duduk nggak bisa, baru balik. Nggak bisa juga balik sisi kanan, baru kita ngelonjorin. Itu yang dimaksud dalam bahasan kita. Tetapi tidak ada udur seseorang meninggalkan sholat lima waktu. Baik Ustaz, orang tua saya sakit keras. Tidur di ranjang. Dan tidak mengerti lagi apa yang kita ucapkan. Atau dia stroke, saya nggak tahu dia ini sholat atau enggak. Nah, seluruh orang turunnya vakum, tapi dia masih hidup. Apa yang saya harus lakukan? Pandu. pandu kita di sebelahnya. Ayah, ibu, ayo sholat ya. Ikuti saya. Allahu Akbar. Kita kerasin sedikit suara. Sholat dekatnya. Atau kalau bukan kita sholat di sebelahnya supaya dia ikut, kita pandu dia. Kita sebenarnya bukan sholat wajib itu selesai kerjakan di masjid, tapi kita ingin membantu dia untuk mengingat kembali gerakan-gerakan sholat. Kita takbir menghadap kiblat yang kira-kira dia bisa jangkau dengan penglihatannya. Kita pandu dengan itu. Atau bisa juga kita putarkan cuplikan yang beliau lihat di cuplikan itu di TV ya. Itu kalau gambar tidak semua orang bisa baca, tapi kalau cuplikan itu maka lebih mudah. Sekarang kan alhamdulillah media sudah sangat maju dan canggih, bisa kita tontonkan. Ini sholatnya begini ayah, begini ibu ya. Dan banyak sekali sekarang bisa diambil di YouTube. Kalau kita ketik tata cara sholat orang sakit, ada banyak cuplikannya. Bisa kita berbagi dengan itu. Jadi ini yang kita ingin tekankan dalam masalah sholat sakit itu sendiri. Dan kita masuk setelahnya sholat khauf atau sholat dalam keadaan genting. Tepatnya kalau lagi terjadi peperangan. Tapi ini juga masuk di dalamnya apa saja yang berhubungan dengan masalah genting. Sholat khauf atau dalam keadaan genting, poin pertamanya adalah ketentuan hukum syariatnya. Sholat khauf disyariatkan berdasar firman Allah subhanahu wa ta'ala. Khauf tentu dalam keadaan takut maksudnya. Lebih khusus ke masalah peperangan ya, kalau lagi berhadapan sama musuh. Disebutkan dalam firman Allah surah An-Nisa ayat 102 yang berbunyi, A'udhu billahi minasyaitan rajim, wa idha kunta fihim fa'aqamta lahumus salata faltakum ta'ifatum minhum ma'aka wal ya'khudu aslihatahum fa'idha sajadu, وَلْيَأْخُذُوا أَصْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَصْلِحَتَهُمْ. Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka, hai Muhammad, maksudnya para sahabatmu, lalu kamu hendak mendirikan sholat bersama-sama mereka. Waktu itu betul turunnya An-Nisa 102 ini di kasus peperangan Nabi SAW. Maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri sholat bersamamu dan menyandang senjatanya. Tetap pegang senjata sambil sholat. Kemudian apabila mereka yang sholat bersamamu sujud dan telah menyempurnakan satu rakaat, maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu untuk menghadapi musuh. Dan hendaklah datang golongan yang kedua yang belum sholat. Lalu sholatlah mereka denganmu dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata. Jangan buru-buru, nanti akan ada tata caranya. Saya sudah tahu jadi pertanyaan nanti. Jadi sebelum ditanya saya sudah jawab duluan. Masuk ke tata cara sholat ya. Khauf di perjalanan. Tadi itu baru sebab disyariatkannya. Jadi ada dalilnya memerintahkan itu. Mengenai tata cara pelaksanaan sholat khauf, terdapat sejumlah tata cara pelaksanaan yang berbeda tergantung pada berat dan ringannya kegentingan yang sedang dihadapi. Adapun tata cara sholat khauf yang paling masyhur ialah saat peperangan berlangsung di perjalanan atau di daerah musuh, di mana pasukan tentara dibagi menjadi dua kelompok. Satu kelompok berdiri menghadap ke arah musuh dan satu kelompok lagi membuat saf di belakang imam. Dan mereka sholat bersamanya satu rakaat. Lalu imam tetap dalam keadaan berdiri, sementara kelompok tersebut menyelesaikan sholat mereka satu rakaat lagi lalu salam. Punya gambaran gak sampai sini? Saya jadi imam, pasukan saya 1000 orang, bagi 500-500. 500 yang menghadap musuh, 500 yang ikut sama saya sholat. Kalau dalam perjalanan, ini safar, kita ada di wilayah musuh, maka tentu sholatnya jamak qasar, ya, duhur asar misalnya. Maka saya sholat 2 rakaat. Jemaah yang 500 orang ikut sholat bersama saya. Setelah saya sujud, bangun ke rakaat kedua ya, maka saya menunggu itu. Saya enggak ruku, enggak sujud, enggak. Tetap aja berdiri di rakaat kedua. Tapi makmum saya 500 menyelesaikan satu rakaat yang tersisa. Jadi mereka seperti ikut berjamaah dengan saya cuma satu rakaat. Saya sebagai imam tetap berdiri. Dianya, merekanya yang 500 orang ini selesaikan satu rakaat, salam, keluar. Yang 500 baru ikut sama saya. Saya ulangi. Di mana pasukan tentara dibagi menjadi dua kelompok. Satu kelompok berdiri menghadap ke arah musuh, misalnya tadi 500. Dan satu kelompok lagi membuat saf di belakang imam, ikut sholat bersama imam. Dan mereka sholat bersamanya satu rakaat. Lalu imam tetap dalam keadaan berdiri, pada saat dia sudah sujud, berdiri rakaat kedua, berdiri saja dulu. Sementara kelompok tersebut menyelesaikan sholat mereka satu rakaat lagi, lalu salam, sendiri-sendiri. Lalu mereka salam, tidak ikut sama imam. Kemudian, kelompok tersebut menggantikan posisi kelompok yang satunya lagi yang menghadap ke arah musuh. Lalu kelompok yang digantikan membuat saf dan sholat bersama imam satu rakaat. Dan imam tetap dalam keadaan duduk setelah rakaat itu, sedangkan kelompok tersebut menyelesaikan satu rakaat mereka lagi, lalu salam bersama imam. Udah tangkap belum? Ya. Alhamdulillah. Bagus sekali kalau gini satu kali jelas, penjelasan langsung faham. Tapi benar-benar ya? Saya lepas tanggung jawab hari kiamat. Jadi kelompok yang kedua datang sholat bersama imam satu rakaat. Saya sebagai imam, Allah Akbar, saya ruku. Pas saya tahiyat, saya enggak boleh salam dulu sebagai imam. Mereka yang berdiri, mereka tambah satu rakaat, kejar saya sampai duduk sama-sama, baru salam bersamaan. Begitu enggak tadi yang difahami? Ya. Alhamdulillah. Baik. Dikatakan dalil yang menjelaskan mengenai ketentuan tata cara sholat khauf di atas adalah hadis Sahal ibn Abi Haythamah radhiyallahu anhu yang pernah melaksanakannya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Anna ta'ifatan saffat ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ta'ifatun wijah al-adu, fa shalla billati ma'ahu rak'ah, thumma thabata qa'ima wa atammu li anfusihim, thumma insarafu wijah al-adu. وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا وأتم لأنفسهم ثم سلم بهم." Satu kelompok membuat barisan bersama Nabi SAW dan satu kelompok lagi berdiri menghadap ke arah musuh. Kemudian kelompok yang membuat barisan bersama Nabi SAW salat bersama beliau satu rakaat dan beliau tetap berdiri. Sementara kelompok tersebut menyempurnakan sholat mereka, lalu mereka berpaling dan menghadap ke arah musuh. Selanjutnya datang kelompok yang satunya lagi, lalu beliau sholat bersama mereka satu rakaat yang masih tersisa dari sholatnya, dan beliau tetap duduk. Sedang kelompok tersebut menyempurnakan sholat mereka, kemudian beliau salam bersama mereka. Hadis sahih riwayat Imam Muslim nomor 842. Tata cara sholat khauf ketika peperangan terjadi di daerah sendiri. Tadi terjadi di daerah musuh, kita lagi safar. Sekarang kalau wilayah kita yang diserang, jika peperangan berlangsung di daerah sendiri di mana tidak dibolehkan mengqasar sholat, hendaklah kelompok yang pertama mengerjakan sholat dua rakaat bersama imam dan dua rakaat lagi dikerjakan sendiri, sedangkan imam tetap berdiri. Selanjutnya kelompok yang kedua datang serta mengerjakan sholat bersama imam dua rakaat dan imam tetap duduk, sedangkan kelompok tersebut menyempurnakan sholat mereka dua rakaat, lalu imam salam bersama mereka. Jelas ya? Jadi cuma ditambah rakaatnya. Sempurna ya empat rakaat. Kalau tadi satu rakaat, ini dua-dua rakaat. Selanjutnya, jika tidak mungkin membagi pasukan tentara karena peperangan sedang berkecamuk dan situasinya sangat genting, lagi serang-serangan, kuda sama kuda lagi saling tabrakan, segala macam. Gimana caranya? Sementara sholat harus, waktu sudah masuk. Jika kondisi peperangan berkecamuk dan situasinya pun sangat genting sehingga tidak memungkinkan membagi pasukan tentara, maka hendaklah mereka sholat sendiri-sendiri dalam kondisi apapun. Garis bawah itu, lagi di atas kuda, lagi tangkis-tangkisan sama musuh, pokoknya sholat. Bagaimana caranya? Yes, yang termudahkan buat antum. Sambil niat takbir walaupun tangannya tidak ditaruh di dada. Sambil rukuk dengan isyarat mata, atau kita memberikan niat dalam hati kita sedang menundukkan untuk rukuk sambil tetap menangkis musuh, menyerang musuh. Sujud juga begitu, begitu terus dulu, tapi tangan tetap menangkis. Doanya tetap berjalan dalam kondisi apapun, baik sambil berjalan atau berkendaraan, baik menghadap kiblat atau arah lainnya, dan mereka melakukannya cukup dengan isyarat berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 239, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim fa in khiftum farijalan aw rukbana." Jika kalian dalam keadaan takut, bahaya, musuh lagi berkecamuk, berperang, maka sholatlah sambil berjalan atau berkendaraan. Jalan kaki pun boleh. Sholat, tapi tidak boleh tinggalkan. Bayangkan ya, dalam keadaan begini pun tidak boleh tinggalkan sholat. Tidak ada keringanan. Bagaimana dengan orang yang tidak sakit, tidak hujan, tidak ada masalah, terus tidak mau sholat. Makanya wajar dicap sebagai orang kafir. Kan gitu. Kata Nabi SAW, perbedaan dasar antara kami dengan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Siapa yang meninggalkan dia telah kafir. Gak bisa. Tolak ukurnya ini. Satu-satunya ibadah yang Allah memberikan Nabi-Nya Muhammad SAW di langit hanya sholat. Yang lain di bumi semua. Walaupun jihad, walaupun haji. Yang besar-besar pun tetap diterima di bumi. Tapi ini di langit. Maka ini hubungan seorang hamba dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi SAW tidak pernah memperindah ibadahnya mengalahkan memperindah sholatnya. Alaihissalatu wassalam. Makanya beliau mengatakan, dan dijadikan kenyamanan fikiran dan penglihatanku di sholatku. Nabi SAW betul-betul kalau sholat seperti pohon kurma yang kokoh, tidak bergerak. Rukuk dengan tenang, sujud dengan tenang. Dan Ibnu Mas'ud berkata, anu kami dilarang sholat seperti ayam mematok jagung. Ya. Buru-buru, Allah, berallah, berallah. Ya, kita di Indonesia ahlinya lah itu. Ya. Juga sabda Nabi SAW, wa in kanu akthara min dhalika falyusallu qiyama wa rukbana. Riwayat Imam Bukhari nomor 943. Jika mereka lebih banyak daripada itu, hendaklah mereka sholat sambil berdiri atau berkendaraan. Misal, jumlah pasukan 1 juta orang. Mau, enggak mungkin, boleh dibagi dua. Juga sekeras apapun mik tidak bakal sampai ke ya, 500 ribu orang, enggak mungkin. Maka yang sholat, yang mampu mendengar suara imam. Yang di belakangnya udah enggak usah ikut berjemaah. Sholat dalam keadaan dia. Ya. Memang ada saat-saatnya di mana pasukan muslimin besar. Waktu pembebasan Konstantinopel berapa banyak jumlah muslimin. Ya. Dan banyak orang-orang Islam yang sangat besar jumlahnya, ratusan ribu orang. Termasuk juga nanti dengan malhamah kubur, peperangan-peperangan di akhir zaman nanti. Itu jumlah-jumlah yang tidak bisa dibatasi. Karena seluruh umat Islam, kata Nabi SAW, akan partisipasi. Berapa miliar jumlahnya. Maka kalau dalam keadaan begini, yang pas di belakang imam saja yang sholat berjamaah dengan dia, yang lainnya sholat sendiri-sendiri. Hadis ini riwayat Bukhari tentunya tadi nomor 943. Adapun makna, tanda kutip, lebih banyak dari itu dalam hadis di atas adalah ketika rasa takut lebih besar dan peperangan sedang berkecamuk sehingga bercampur baur dengan musuh. Poin kelima, tentara muslim yang sedang mengintai musuh atau tawanan yang melarikan diri. Bagi tentara muslim yang sedang mengintai musuh dan ia merasa takut, ini keadaan-keadaan yang boleh sholat khauf ya. Kalau kita jadi mata-mata, masuk nyelip di pasukan musuh. Kok kita sholat di situ, azan waktu sholat, tebaslah. Ya. Karena nggak mungkin. Jadi bagaimana caranya? Bagi tentara muslim yang sedang mengintai musuh dan ia merasa takut akan kehilangan jejaknya atau dikejar oleh musuh, dan merasa takut akan tertangkap, hendaklah ia sholat dalam kondisi apapun. Baik sambil berjalan atau berkendaraan, baik menghadap kiblat atau arah lainnya. Begitu juga dengan orang yang mengkhawatirkan keselamatan dirinya, binatangnya dan lain-lain. Maksudnya tunggangannya di sini binatang, maksudnya kuda, untanya gitu. Jadi ada orang di hutan sendirian. Kalau dia lepaskan kudanya sambil dia turun sholat, takut kudanya dimakan binatang buas. Gak ada cara lain. Maka dia boleh sholat di atas kendaraannya, walaupun sholat wajib. Hendaknya mereka sholat sebagaimana sholat yang dilakukan saat dalam kondisi bahaya atau genting atau dan genting sesuai dengan keadaannya pada saat itu, sebagaimana hal itu disinyalir dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Baqarah 239 tadi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa in khiftum farijalan aw rukbana. Jika kalian dalam keadaan takut atau bahaya, maka salatlah sambil berjalan atau berkendaraan. Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu melakukannya saat Rasulullah SAW mengutusnya membunuh Al-Hudzali. Seraya berkata, maka aku melihatnya dan tibalah waktu sholat asar, lalu aku merasa khawatir akan terjadi peperangan atau tipu daya antara aku dengan Al-Hudzali yang akan mengakhirkan sholat. Maka aku berjalan sambil sholat dengan isyarat sambil tetap mengawasinya. Hadis riwayat Bukhari dan Abu Daud. Jadi Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu, pernah Nabi SAW berkata kepada dia, siapa yang akan membunuh Al-Hudzali? Hudzali ini seorang pimpinan suku yang jumlah pasukannya 100 ribu orang dan mau menyerang Madinah. Jahat sekali, gitu kan. Jadi orang kafir yang punya pasukan besar dan punya kekuatan. Nah, tradisi Nabi SAW dalam peperangan banyak strateginya. Di antaranya mengirim saraya. Saraya itu jamak daripada saria, jumlah pasukan antara 3 orang sampai 100. Maksimal 100, dinamakan dengan saria. Ini pasukan-pasukan yang punya keterampilan khusus datang menyerang musuh, mengagetkan sekaligus melawan. Kalau sudah menang ya sudah, berarti tidak usah kirim pasukan besar. Itu banyak sekali saria Nabi SAW, banyak. Kalau teman-teman ikuti kajian siro saya, banyak syariah Nabi, lebih dari 100 syariah. Selalu Nabi kirim itu. Dan hampir setiap sebulan, dua bulan sekali pasti ada pasukan pengintai begini. Orang-orang yang terampil 100 orang, 50 orang, 30 orang. Dan betul memang banyak sekali yang berhasil. Ada juga yang gagal, tapi kebanyakan keberhasilannya. Jadi kadang-kadang satu suku jumlahnya ribuan orang kalah dengan 100 orang, 20 orang, 30 orang. Dan mereka kaget. Diserang habis subuh, diserang di waktu menjelang duha. Jadi waktu-waktu mereka lalai. Maka itu satu poin. Poin yang lain, Nabi SAW kadang-kadang juga menyerang musuh sebelum diserang. Ya. Nabi SAW tidak pernah menunggu muslimin diancam. Jangan kayak sekarang banyak umat Islam dibantai. Zaman Nabi SAW, begitu Nabi sudah dengar, baru dengar berita ada niat satu suku menyerang, Nabi sudah serang duluan. Sehingga musuh tidak punya kesempatan untuk mengganggu muslimin. Cara yang lain adalah Nabi SAW menawarkan kepada sahabat-sahabat, siapa yang bisa membunuh pimpinan suku ini, pasukan perang itu, keterampilan pribadi, siapa saja terserah. Pernah Nabi SAW bilang begitu, siapa yang menyelesaikan urusannya Hudali. Maka Abdullah bin Unais bilang, saya Rasulullah. Pergilah dia. Nabi enggak wasiatkan kamu harus buat ini enggak. Dia jalan sendiri. Dia pergi ke sana. Berapa waktu kemudian dia sudah balik. Kata Nabi, dia sambil senyum. Kata dia, ya Rasulullah, musuh Allah sudah mati. Kata Nabi SAW, bagaimana ceritanya? Dia bilang, saya berbaur dengan dia. Seakan-akan saya bagian dari pasukannya dengan keterampilan perang yang saya mampu. Saya tunjukkan di depan pasukannya dan akhirnya saya punya nilai plus di depan dia. Sampai akhirnya saya menjadi orang kepercayaan yang bisa masuk dalam kemahnya. Di waktu dia lagi tenang tidur siang, saya memenggal kepalanya, ya Rasulullah. Kata Nabi SAW dengan para sahabat, bagaimana kau sholat? Kata dia dengan isyarat mata. Jadi tidak dicurigai. Begitu kalau mau jadi mata-mata. Ya. Jangan begitu di pasukan musuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak apa-apa saya mati syahid. Sudah selesai lah misinya gitu kan. Tapi ini mah mata-matai musuh ya. Bukan mata-matai suami atau istri. Nggak boleh kirim orang ke kantor suruh mata-matai. Hubungi operator tertentu, cari tahu nomor teleponnya, WA ke siapa. Urusan malaikat jangan diambil. Baru nyambung ya. Lah iya, itu kan urusan malaikat. Sudah ada malaikat yang catat. Baik, kita masuk sekarang di sholat Jumat. Ya. Di sholat Jumat. Tentu Jumat, teman-teman sekalian, hari yang sangat mulia. Dan setiap muslim harus faham tentang masalah ini. Tidak boleh main-main. Jumat itu adalah hari yang sangat mulia bagi laki-laki. Dan bagi perempuan juga. Di antaranya Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surah Jum'ah. Allah khususkan surah namanya Jum'ah. Saking pentingnya. Di ayat 9-nya, Allah mewajibkan di situ solat Jumat, terutama bagi laki-laki. Nanti kita jelaskan hadisnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan solat di hari Jumat, maka segeralah kalian kepada mengingat Allah dan tinggalkan jual beli. Transaksi, kalau sudah ada khutbah Jumat, ada panggilan Jumat, berhenti. Apapun alasannya. Kecuali orang itu musafir, mungkin dia lagi safar, itu lain ceritanya. Orang safar, orang sakit, itu tidak ada masalah. Perempuan, nanti kita jelaskan. Hamba sahaya, anak-anak yang belum balik, itu mungkin. Tapi kalau laki-laki dewasa balik, haram, mutlak. Dan Nabi SAW mengancam orang yang sengaja meninggalkan Jumat dalam hadis riwayat Imam Muslim nomor 865. La yantahiyanna aqwamun an wad'ihumul jum'at. Wad'ihumul jum'at aw la yakhtimanna Allah ala qulubihim thumma la yakununna minal ghafilin. Hendaknya kaum-kaum menghentikan kebiasaan mereka meninggalkan solat Jumat atau Allah akan menutup rapat hati mereka lalu mereka benar-benar menjadi orang-orang yang lalai. Artinya mereka kalau tinggalkan Jumat secara sengaja, Allah tutup hatinya untuk tidak mau mengerjakan ibadah yang lain. Sudah tidak mau. Dia enggak mau lagi kerjakan ibadah. Ditutup untuk kerjain ibadah. Ibadah lain dia tidak akan kerjakan karena Jumat tolak ukurnya. Juga dalam hadis Nabi SAW, dalam hadis yang sahih riwayat Abu Daud nomor 1067. Dikatakan, Al-Jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin illa arba'ah. Abdun mamlukun aw imra'atun aw sabiyyun aw mariid, riwayat lain aw musafir. Salat Jumat adalah hak yang wajib atas setiap muslim laki-laki yang dilakukan secara berjamaah kecuali 4 orang yang tidak diwajibkan. Maksudnya jadi sunnah bagi mereka. Hamba sahaya, wanita, anak kecil yang belum balig atau orang sakit. Riwayat lain atau musafir. Ya. Berarti di sini diwajibkan bagi laki-laki dan ini hukum salat Jumat. Hikmah disyariatkan Jumat. Adapun di antara hikmah disyariatkan salat Jumat adalah mengumpulkan orang-orang dewasa yang mampu mengemban tanggung jawab di antara penduduk suatu daerah atau suatu perkampungan setiap minggu di suatu tempat untuk mengetahui setiap ketentuan dan keterangan yang berkaitan dengan hal-hal yang ditemukan dan peristiwa yang terjadi yang diutarakan oleh imam kaum muslimin dan khalifah mereka yang terkait dengan kemaslahatan urusan agama dan dunia mereka. Jika mereka dapat mendengar anjuran serta peringatan, janji serta ancaman Allah yang Maha Suci dan Maha Tinggi yang dapat membangkitkan semangat mereka dalam menunaikan sejumlah kewajiban mereka serta mendorong mereka supaya menunaikannya dengan sungguh-sungguh dan penuh ketekunan selama 1 minggu ke depan. Hikmah-hikmah tersebut dapat terlihat nyata bagi orang yang mau merenungkan sejumlah persyaratan serta kekhususan sholat Jumat karena di antara persyaratannya terkait erat dengan keberadaan suatu perkampungan, suatu jamaah, suatu masjid dan persatuannya. Kemudian keberadaan khutbahnya yang disampaikan khalifah atau penguasa, diharamkannya berbicara saat pelaksanaannya serta gugurnya kewajibannya dari seorang hamba sahaya, wanita, anak kecil dan orang-orang sakit. Dan mengingat membebani mereka dengan kewajiban tersebut dipandang tidak sempurna. Dan mereka tidak termasuk orang-orang yang mampu menunaikan sejumlah tanggung jawab serta beberapa kewajiban yang disampaikan di atas mimbar. Artinya hikmahnya, setiap muslim laki-laki yang sudah balig diberikan kesempatan untuk memperbaharui imannya karena mereka pemimpin untuk bekal 1 minggu ke depan. Oleh karena itu sebenarnya, Allahu a'lam, ini saya pribadi. Saya tidak setuju kalau khutbah Jumat cuma 15-20 menit. Kalau saya pribadi, apa yang mau disampaikan? Baru tahmid dan salawat terus doa, selesai. Ya. Tapi mestinya dikasih jenggang-jenggang waktu, gitu kan? Karena memang khutbah Jumat, walaupun ada hadis Nabi SAW, termasuk fakihnya, fahamnya seseorang itu dalam agama adalah pendeknya khutbahnya dan panjangnya sholatnya. Tapi jangan salah faham dengan pendeknya khutbahnya. Karena Nabi SAW khutbah, yang dianggap pendek khutbah Jumat beliau itu, beliau mau menyampaikan segala macam manfaat, ancaman. Bahkan dikatakan Nabi SAW naik di atas mimbar, ya kemudian beliau seperti sedang memimpin pasukan, wajahnya memerah, matanya memerah karena mengingatkan orang tentang bahayanya neraka, pentingnya mengejar surga, pentingnya amal saleh dan seterusnya. Jadi bukan berarti pendek sini ringkas sekali, tidak. Jadi, saya kalau khutbah Jumat saya sampaikan pengurus masjid, Pak, saya kalau 20 menit enggak bisa. Kalau Bapak izinkan saya dengan doa 40-45 menit saya bisa. Dan alhamdulillah setelah kami sampaikan dan akhirnya mereka sudah faham. DKM masjid pun mau, jemaah juga mau. Kalau sudah lihat saya datang, memang mereka menunggu. Karena saya memang siapin materi yang lengkap untuk itu. Kecuali memang Allahu a'lam, kalau ada di antara da'i-da'i kita memang yang mungkin retorikanya kurang, atau mungkin dia cuma membaca naskah, murni saja begitu, sehingga tidak ada efek secara keimanan, hanya membuat orang jenuh mungkin ya. Tapi kalau dia bisa memotivasi ini untuk menguatkan iman mereka 1 minggu ke depan, itu bukan hal yang gampang. Bagaimana dalil datang dengan kisah yang datang mendampinginya, bagaimana pengalaman-pengalaman hidup berbagi sehingga mereka punya bekal ke depan. Ini. Kalau di Saudi dan beberapa negara Timur Tengah, khatibnya cuma satu. Kalau satu masjid, dia aja terus. Dia imam, dia khatib. Jadi setiap Jumat dia saja sendiri. Sehingga dia menyiapkan kajian khutbah Jumat itu lengkap. Tapi tentu dia melalui tes orang ini, tidak sembarangan. Nah kadang-kadang juga kurang efektifnya masjid kita kalau terlalu banyak khatib. Kalau 1 minggu, 1 bulan misalnya, anggap kita 4, tidak usah kita hitung pekan kelimanya. 4 berarti 1 tahun itu 48. Ini. Kalau 1 kali ustadz 1 khutbah Jumat, berarti 48 ustadz yang datang. Terlalu beragam, apalagi materinya tidak jelas. Ada beberapa masjid yang saya bina, saya kasih masukan. Pak, daripada Bapak ngundang 40 lebih 50 khatib, kenapa enggak undang 12 orang saja? 1 orang, 1 bulan, 4 kali Jumat. Pilih orang yang kompeten di bidangnya. Retorikanya bagus, ilmunya bagus, ya suaranya lantang. Emang dia dai. Bukan sembarangan orang. 4 itu, misalnya kita minta dia bahas Januari ikhlas. Udah biarin dia godok deh itu. Jadi nanti orang sudah tahu Jumat yang lalu ikhlas, Jumat depan lanjut nih. Lanjut. Memang dipanjang di situ khutbah Jumat misalnya jadwalnya. Ustaz Fulan Jumat pekan pertama, kedua, ketiga, keempat. Sehingga masjid kita cuma butuh 10 sampai 12 orang. Ini. Dan itu pernah diterapkan di beberapa masjid, efektif sekali. Asal memang orang kompeten di bidangnya. Jadi memang dia bukan orang yang baru mencari materi, memang orang yang sudah tahu. Dan selalu Masya Allah membuat orang menangis, orang jadi faham, orang jadi tersentuh secara keimanan, itu positif sekali. Dan itu perlu, karena Jumat disyariatkan karena itu. Jadi bukan hanya sekedar orang datang dengar, makanya banyak juga orang tidak mau masuk masjid. Duduk di luar, ngobrol sama temannya, karena dia pikir masuk pun di masjid, apa yang diomongin nih, saya nggak dengar. Nggak ngerti apa yang diucapin. Atau mungkin ngomongnya pun tidak jelas. Ada beberapa khatib pegang kertas antara dia sama kertas terus. Enggak tahu ini makmum ini jamaahnya tidur atau enggak. Ya, kadang-kadang juga mic di masjid suaranya kecil. Masya Allah. Jadi tidur semua ini. Ya. Ini mestinya harus diperbaiki. Allahu'alam. Ini hikmah. Ada syariat. Ada hikmah disyariatkannya. Kemudian kita masuk ke keutamaan hari Jumat. Hari Jumat merupakan hari yang utama serta agung. Dan sebaik-baik hari di hari dunia ini. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim nomor 854, khairu yawmin tala'at fihi syams yawmul jum'ah wa fihi khulika Adam alaihi salam wa fihi udkhila ila al-jannah wa fihi ukhrija minha wa la taqumu as-sa'atu illa fi yawmul jum'ah. Sebaik-baik hari sepanjang tahun semenjak hari terbitnya matahari, ya. Sebaik-baik hari yang di dalamnya matahari terbit, hari dunia ini ialah hari Jumat. Di mana pada hari itu Nabi Adam diciptakan, dimasukkan ke surga, dikeluarkan dari surga, dan kiamat tidak akan terjadi kecuali pada hari Jumat. Jadi sudah semestinya mengagungkannya dengan mengagungkan Allah SWT, memperbanyak amal saleh dan menjauhkan diri dari segala keburukan. Juga ada hadis Nabi SAW dihasankan oleh para ulama, riwayat Imam Ahmad, Hakim, dan beberapa ahli sunan. Kata Nabi SAW, kalau tiba hari Jumat, maka seluruh hewan melata, kecuali manusia sama jin, mengangkat kepala mereka ke langit sambil menunggu apakah trompet sangkakala ditiup atau tidak. Karena kiamat terjadi pada hari Jumat. Kalau matahari terbit, maka mereka pun kembali beraktivitas. Gitu kan? Juga ada hadis Nabi SAW yang sahih, riwayatkan oleh para ahli hadis. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah telah menutupi Jumat dari umat-umat sebelum kita. Maka Yahudi memilih hari Sabtu, Nasrani memilih hari Ahad, dan Allah memberikan kita petunjuk pada hari Jumat. Dan ulama sepakat mengatakan hari Jumat lebih mulia dan lebih besar pahalanya dibandingkan dengan Idul Fitri dan Idul Adha. Ya. Karena Idul Fitri dan Adha sunnah mu'akkadah. Tapi Jumat wajib. Yang itu. Maka dia lebih mulia daripada itu. Makanya sunnah, nanti kita lihat etika-etikanya, pakai baju baru, pakai baju bagus, pakai minyak wangi, mandi. Banyak sekali sunnah-sunnah yang harus kita lakukan. Karena memang dia harus dimuliakan. Dimuliakan. Kita lihat teman-teman sekalian, etika dan hal-hal patut yang patut dilakukan pada hari Jumat oleh orang yang akan menghadiri sholat Jumat. Yang pertama, mandi. Bagi setiap orang yang akan menghadiri sholat Jumat, berdasarkan sabda Rasulullah SAW dalam hadis sahih riwayat Bukhari 858, Imam Muslim 846. Ghuslul Jum'ati wajibun ala kulli muhtalim. Mandi Jum'at diwajibkan atas setiap orang yang ihtilam atau sudah balik. Termasuk perempuan, kalau ada mau hadir Jum'at maka dibolehkan karena sunnah, ya. Tetapi kondisional. Kalau seandainya masjid itu kapasitasnya cuma cukup untuk laki-laki, enggak boleh. Karena mereka lebih afdal sholat duhur. Tapi kalau masjid-masjid yang mulia, yang memang dasarnya punya keutamaan, kayak Masjid Haram Mekah, Masjid Nabawi di Madinah, pada saat lagi umroh, boleh hadir. Bahkan pengurus masjid, dua masjid wilayah haram ini, memberikan kesempatan. Kalau di Masjid Haram Mekah itu di daerah, di wilayah basementnya, Masjid Haram itu semua untuk perempuan. Itu tuh untuk laki-laki. Dan tempat sholatnya perempuan di Masjid Nabawi, di kiri kanan belakang masjid, itu tetap dipakai hari Jumat untuk ibu-ibu. Karena ada keutamaan masjid, ada keutamaan fadilah. Di Mekah 100.000 fadilahnya dan di Madinah 1.000. Maka ini beda keadaannya. Itu pun kata ulama di saat memungkinkan. Jangan sampai ibu-ibu datang, bapak-bapak gak dapat tempat. Ya. Karena yang wajib bagi laki-laki. Yang itu, perempuan sunnah. Ya. Dan tidak boleh juga hadir bagi perempuan kalau terjadi fitnah. Misal cuma dia sendiri. Atau cuma 3 orang perempuan, yang lain semua laki-laki. Akhirnya dia masuk dalam saf laki-laki, enggak boleh, jadi fitnah malah. Jadi dalam kondisi kayak tadi saya bilang, memang musolanya atau tempat sholat perempuan memang dikhususkan, itu lain. Dan memang ada tempat yang lowong, itu masih bisa. Nah, bagi semua yang mau pergi, kalau laki-laki mutlak kena wajib Jumat, maka dia juga wajib mandi. Bagi perempuan sunnah Jumat, tapi kalau dia mau hadir, maka jadi wajib mandinya. Dan mandi ini tentunya dianjurkan untuk mandi seperti mandi junub. Nanti akan kita bahas hadisnya di poin nomor 3. Jadi kita menggabungkan antara mandi junub sama mandi Jumat. Bagi orang yang sudah punya pasangan, yang bujang dan gadis, ya nasib. Karena mereka cuma coba praktekin saja mandi junubnya, gitu kan? Bukan mandi junub asli. Nanti kita bahas sebentar di poin nomor 3 itu. Yang jelas mandi ini lebih afdol lagi kalau digabungkan antara mandi junub sama mandi Jumatnya. Artinya sunnah berhubungan biologis halal setiap Jumat. Ya. Poin nomor 2, mengenakan pakaian bersih dan memakai minyak wangi. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, lihat saking pentingnya Jumat dihubungkan antara Jumat dengan mandinya, dengan baju bersihnya, dengan minyak wanginya. Berdasarkan sabda Nabi SAW, riwayatnya Imam Ahmad nomor 11231 dan Abu Daud nomor 347. Dan asal hadis ini ada dalam Sahih Bukhari nomor 880, Imam Muslim 546. Ala kulli muslimin al-guslu yawmul jum'ah, wa yalbasu min salihi thiyabihi, wa in kana lahu tibun massa minhu. Diwajibkan atas setiap muslim mandi pada hari Jumat, memakai pakaian yang bersih, dan jika ia memiliki minyak wangi, maka ia hendaklah memakainya. Juga digabungkan antara mandi sama pakai baju bagus, pakai minyak wangi. Nanti ada hadis yang lain yang kata Nabi SAW, di sini saya lihat tidak disebutkan, ada. Insya Allah nanti ada di poin nomor 4 itu ya. Nanti kita jelaskan insya Allah. Kita masuk ke poin nomor 3 saja langsung. Berangkat pagi-pagi ke masjid bagi orang-orang yang akan menghadiri sholat Jumat, maksudnya lebih cepat sebelum tiba waktunya. Berdasarkan sabda Nabi SAW, man iktasal yawmal jum'ati kusra janabah thumma raha fis sa'atil ula faka'anna maqarraba badana wa man raha fis sa'atil thaniya faka'anna maqarraba baqara wa man raha fis sa'atil thalitha faka'anna maqarraba qabshan aqran wa man raha fis sa'atil rabi'ah faka'anna maqarraba dajajah wa man raha fis sa'atil khamisa faka'anna maqarraba baydah. فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرِ. Barang siapa yang mandi pada hari Jumat sebagaimana mandi janabah. Ini yang saya bilang tadi, dalilnya ulama mengatakan menggabungkan dalam mandi junub sama mandi Jumat. Kemudian berangkat pada waktu yang pertama, maka seakan-akan ia berkorban dengan seekor unta. Barang siapa yang berangkat pada waktu yang kedua, maka seakan-akan berkorban dengan seekor sapi. Barang siapa yang berangkat pada waktu yang ketiga, seakan-akan berkorban dengan seekor kambing yang bertanduk. Barang siapa yang berangkat pada waktu yang keempat, maka seakan-akan ia berkorban dengan seekor ayam. Dan barang siapa yang berangkat pada waktu yang kelima, maka seakan-akan ia berkorban dengan sebutir telur. Jika imam telah datang, niscaya para malaikat datang untuk mendengarkan peringatan atau khutbah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Malik. Di sini hadisnya menjelaskan kepada kita, ya, kalau orang makin cepat datang, makin besar pahalanya. Ada yang bertanya, Ustaz, bagaimana kita tahu ini waktu pertama supaya dapat unta, waktu kedua supaya dapat sapi, waktu ketiga supaya dapat kambing dan seterusnya. Maka ulama mengatakan ini hikmah Allah dan kasih sayang Allah kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ditentukan. Walaupun ada ijtihad, sebagian ulama mengatakan kalau mau unta berarti mandi Jumatnya sebelum subuh. Sholat subuh di berjamaah di masjid tidak keluar sampai Jumat. Itu kalau mau unta. Ya sama dengan sedekah 30-50 juta rupiah, gitu kan? Tapi ada sebagian ulama mengatakan ini Allah alam lebih fleksibel. Yang mereka mengatakan hikmah Allah tidak ditentukan. Bisa saja mungkin satu jam sebelum Jumat sudah masih dapat unta. Mungkin jaraknya hanya sekian menit, kita nggak tahu. Dan ini tidak ditentukan waktunya untuk memudahkan kaum muslimin. Yang jelas usahakan sebelum khatib naik di atas mimbar. Kalau khatib sudah naik di atas mimbar maka masih dapat tapi telur. Kalau khatib sudah naik di atas mimbar selesai. Dalam riwayatnya dikatakan lewat Imam Ahmad dengan sanad sahih, di setiap pintu masjid di hari Jumat ada malaikat yang mencatat siapa yang pertama datang. Terus saja dicatat oleh malaikat sampai imam naik di atas mimbar. Kalau sudah naik di atas mimbar, maka malaikat menutup bukunya dan ikut mendengarkan khutbah. Ya. Yang keempat, sholat sunnah 4 rakaat atau lebih ketika masuk masjid berdasarkan sabda Nabi SAW. Tentu saja ada footnote-nya ya. Sedangkan sholat sunnah setelahnya, maka hal itu sah adanya berdasarkan keterangan di dalam Sahih Muslim nomor 882. Bahwa Rasulullah SAW biasa mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat setelah Jumat di rumahnya. Beliau juga melaksanakan sholat 4 rakaat. Riwayat Imam Muslim nomor 881. Di masjid setelah membaca bacaan atau pindah dari tempat duduk di mana beliau sholat padanya. Maksudnya, di sini orang yang mentahkik atau coba menjelaskan buku ini, Minhajul Muslim, mengatakan, kalau yang disebutkan Syekh Abu Bakar rahimahullah tentang sholat 4 rakaat sebelum duhur, ini belum ditemukan dalil secara khusus. Tapi kalau dalil secara khusus ada adalah sholat 4 rakaat sesudah Jumat, mirip dengan ba'diyah duhur, gitu kan. Beranjak daripada hadis Nabi SAW, nanti kita rincikan itu. Beranjak daripada hadis Nabi SAW, diriwayatkan Ibnu Majah nomor 1086, dan ini juga disebutkan oleh Imam Bukhari nomor 883. Kata Nabi SAW, لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر بما استطاع من طهر ويدهن من دهن أو يمس من طيب بيته ثم يروح إلى المسجد ولا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت للإمام إذا تكلم إلا غفر له من الجمعة إلى الجمعة الأخرى ما لم يغش الكبائر. Tidaklah seseorang mandi pada hari Jumat, bersuci menurut kesanggupannya, semampu mungkin dia bersihkan, sampo, sabun, segala macam, dia mandi sebaik mungkin, kemudian memakai minyak wangi atau wangian yang ada di rumahnya, kemudian dia berangkat ke masjid dengan tidak memisahkan antara dua orang yang sedang duduk. Dan kalau sudah penuh, ya sudah, kita cari saf yang masih kosong. Tapi kalau ada kosong di depan, boleh kita lewatin. Ini yang dimaksud adalah tidak sengaja mendesak-desakin orang. Karena biasanya ada orang sudah penuh masjid, dia telat, dia mau masuk ke depan. Tidak boleh ganggu orang, gitu kan? Ini biasa terjadi di Masjid Nabawi, di Masjid Haram Mekah ya. Kalau di Indonesia malah Masya Allah masih kosong, tetap mau di luar, gitu kan? Kita mestinya kejar fadilah di dalam, ini enggak, gitu kan? Jangan tersinggung, itu realita lapangan ya. Kemudian dia berangkat ke masjid dengan tidak memisahkan di antara dua orang yang duduk, lalu menunaikan sholat yang diwajibkan kepadanya. Ya, di sini Imam Syekh Abu Bakar rahimahullah mengatakan sholat sunnah, ya, sholat yang diwajibkan kepadanya, yang beliau maksudkan adalah sholat masuk dalam masjid, namanya sholat mutlak. Jadi bukan sholat qabliyah, sholat saja sambil tunggu khatib sampai naik atas mimbar. Kecuali dosanya akan diampuni dari hari Jumat hingga Jumat yang lainnya, selama ia tidak mengerjakan perbuatan dosa besar. Dalam riwayat lain dikatakan, siapa yang mandi di hari Jumat dengan mandi yang sebersih-bersihnya, lalu dia menggunakan baju terbaiknya, minyak wangi yang terbaiknya, disisir rambutnya, digunakan minyak untuk rambutnya ya, sehingga bisa menjadi rapi rambutnya. Kemudian dia pergi di awal waktu di masjid, ya. Kemudian dia mendengarkan, dia sholat yang diperintahkan baginya, tahiyat masjid maksudnya. Kemudian dia dengarkan khutbah, lalu dia sholat, kecuali akan dibersihkan dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi memang ini keutamanya besar sekali. Ada hubungannya antara rapinya badan, wanginya, rambut yang rapi, menggembira dengan hari Jumat, dengarkan nasihat khutbah, itu dengan pembersihan dosa. Nah, jadi ini sangat besar keutamanya, jangan sampai disia-siakan. Bagi teman-teman yang kerja di kantor, maka bisa saja mandi pada saat mau keluar pagi, sudah niat itu mandi Jumat. Boleh diniatkan. Kalau ada tempat, alhamdulillah kita bisa masuk beberapa masjid besar, saya pernah khutbah di situ, ada tempat mandinya, Masya Allah. Disiapin, jadi bukan WC saya, tempat mandi juga bisa. Maka hari Jumat kita bisa kesempatan untuk mandi lagi, menyegarkan badan. Ada riwayat lain yang berbunyi, akan diampuni dosanya antara dia, antara Jumat itu dengan Jumat yang akan datang, ditambah lagi 3 hari. Berarti 10 hari pengampunan dosa. Kedepan ya, bukan ke belakang. Yang belum dikerjakan sudah dimaafkan. Asal mandi, bersih, ya, pakai baju yang bagus, minyak wangi, datang di awal waktu, dengarkan khutbah, sholat, itu saja paketnya. Dibersihkan dosa-dosanya. Yang kelima, menghentikan bacaan dan perbuatan sia-sia, seperti mempermainkan kerikil dan lainnya ketika imam berkhutbah. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, kalau kita sekarang tentu main handphone, segala macam ya. Khatib lagi bicara, ya dengarin. Walaupun kita sudah pernah dengar ceramah itu. Nggak apa-apa. Tujuan kita adalah mengejar keutamaannya. Itu yang penting. Berdasarkan sabda Nabi SAW, إِذَا قُلْتَ لِصَحِبِكَ يَوْمَ الْجُمَةِ وَالْإِمَامُ يَخْتُبْ أَنْصِتْ لَقَدْ فَقَدْ لَغَوْتَ. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim nomor 851. Jika kamu berkata pada sahabatmu pada hari Jumat, pada saat khatib sedang berbicara, diamlah, maka sungguhnya kamu sendiri telah melakukan hal yang sia-sia. Ya, makanya sangat baik sebenarnya kalau ada masjid yang mengingatkan itu ya. Bapak-bapak sekalian, kami ingatkan, kalau khatib sudah di atas mimbar, jangan ada yang bicara. Dengarkan baik-baik, ada hadis Nabi SAW begini, ingatkan mereka, supaya tidak melanggar. Ada orang kadang-kadang bicara, mengganggu orang lain dengar khutbah. Ini enggak boleh ini. Sudah hilang pahala dia ganggu orang lain, ini dosa juga. Ya. Juga sabda Nabi SAW, man massal hasa faqad laga, wa man laga fala jum'atalah. Hadis ini diriwayatkan Abu Daud. Barang siapa yang mengusap-usap kerikil untuk membersihkan tempat sujudnya, niscaya ia telah melakukan perbuatan yang sia-sia. Sedang barang siapa yang melakukan perbuatan yang sia-sia, maka dia tidak mendapatkan pahala sholat Jumatnya. Maksudnya di sini pahala tadi ya, yang berkurban dengan unta, sapi, segala macam. Tapi kalau dia sholat, tetap pahala sholat Jumatnya ada. Tapi keutamaan-keutamaan yang lain tadi hilang. Yang keenam, jika seseorang masuk ke masjid ketika imam sedang khutbah, hendaklah ia sholat sunnah tahiyat masjid 2 rakaat dengan ringan. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW dalam hadis Abu Daud nomor 1117. Idza dakhala ahadukum yawmal jum'ati wal imamu yakhthub falyarka rak'ataini wal yatajawwaz fihima. Jika salah seorang di antara kalian memasuki ke masjid pada hari Jumat, ketika imam sedang khutbah, hendaklah ia ruku atau sholat 2 rakaat dan hendaklah melakukannya dengan ringan ya pada keduanya. Ada juga riwayat lain, pernah Nabi SAW lagi khutbah, ada sahabat yang masuk telat, langsung mau duduk. Nabi SAW langsung tegur, sholatlah dan ringankan sholatmu, kemudian dengarkan khutbah. Ya juga ada hukum sendiri tentunya. Kalau khatib boleh menegur jemaahnya. Boleh dia menegur kalau lagi khutbah. Misal orang lagi ngomong, misal orang lagi lalai atau buat keributan, maka khatibnya boleh meluruskan dari atas mimbar itu. Tapi makmum gak boleh bicara. Kalau ada orang sana gak boleh bicara sama orang di sebelahnya. Ini menghilangkan pahalanya. Ketujuh, makruh melangkahi pundak jemaah yang telah duduk lebih dahulu serta memisahkan di antara mereka. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang ditujukan kepada seseorang yang melangkahi pundak orang-orang, ijlis faqad azaita, duduklah karena sungguhnya kamu telah menyakiti orang. Hadis ini riwayat Abu Daud nomor 1118. Juga sabda Nabi SAW, wala yufarriku baina itsnain, hendaklah ia tidak memisahkan antara 2 orang. Tentu hadis ini sudah disebutkan sebelumnya ya. Ini hadis disebutkan tadi, hadis riwayat Bukhari nomor 883. Tentang masalah tidak boleh memisahkan antara 2 orang. Yang ke-8, haram melakukan transaksi jual beli ketika sudah diseru untuk menunaikan sholat Jumat. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Jumat ayat 9, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Hai orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kalian dalam mengingat Allah dan tinggalkanlah transaksi jual beli. Di sini ulama tafsir berbeda pendapat. Apakah yang dimaksud panggilan azan, ya, atau khutbah sudah dimulai, atau iqamah sholat? Khilaf di antara ulama. Gitu. Tapi jumhur ulama mengatakan panggilan. Begitu sudah ada panggilan, baik itu azan atau terdengar suara khatib sudah mulai bicara, itu sudah tidak boleh lagi ada transaksi. Ada juga pendapat mengatakan kalau diiqamahkan sholat, baru hukumnya haram. Tapi kalau sebelumnya hukumnya makruh. Ini khilaf antara ulama. Tapi tentu seorang muslim harus berjaga-jaga, berhati-hati. Dan kalau dia mau lebih banyak berkahnya, dia transaksi setelah sholat Jumat. Setelah sholat Jumat silakan transaksi. Karena memang Allah mengatakan dalam surah Jumat itu, فَإِذَا كُدِيَتِ الصَّلَاتُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Kalau selesai sholat Jumat, menyebarlah kalian di muka bumi untuk mencari karunia Allah. Setelah Jumat silakan transaksi. Kata ulama itu malah berkah. Sebelum Jumat malah tidak boleh. Bisa makruh, bisa haram hukumnya. Tapi disepakati kalau sudah iqamah jadi haram mutlak. Selisih ulama tentang sebelumnya, sebelum iqamah. Ada yang bilang haram, ada yang bilang makruh. Ya. Yang ke-9, disunnahkan membaca surah Al-Kahfi pada malam Jumat dan siang harinya. Siang hari Jumat maksudnya. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Hakim nomor 399, dan ia mensahihkannya, man qara'a surat al-kahfi fi yawmil jum'ati adha'a lahu minan nuri ma bainal jum'atayn. Barang siapa yang membaca surah al-kahfi pada hari Jumat dan malam harinya, niscaya Allah akan meneranginya dengan sebuah cahaya antara dia dengan Jumat itu. Maksudnya antara Jumat dengan Jumat yang lainnya. Riwayat lain berbunyi, Allah akan memberikan dia cahaya antara dia dengan Baitul Atiq atau Mekah, Ka'bah. Sebagian ulama mengatakan berarti Allah mudahkan dia untuk sering mendatangi Mekah. Kalau baca Al-Kahfi di malam Jumat. Juga ada hadis yang berbunyi, kalau siapapun yang membaca di hari Jumat, maka dia akan selamat dari fitnah Dajjal. Jadi keutamanya banyak. 110 ayat tentunya dibaca. Kalau orang mau menggabungkan keutamaan semua, maka dia baca dua kali. Malam Jumat sekali, hari Jumatnya sekali. Yang ke-10, memperbanyak membaca salawat pada Nabi SAW. Berdasarkan sabda beliau SAW dalam hadis yang sahih riwayat Baihaqi, dengan sanad baik maksudnya, jayid. Kata Nabi SAW, akthiru alaiya minas salati yawmal jum'ati wa laylatal jum'ah. Faman fa'ala dhalika kuntu lahu syahidan wa syafi'an yawmal qiyamah. Perbanyaklah membaca salawat atasku pada hari Jumat dan pada malamnya. Barang siapa yang melakukan hal tersebut, niscaya aku akan menjadi saksi dan pemberi syafaat baginya pada hari Jumat. Kalau riwayat Imam Muslim berbunyi, ya, siapapun yang hari Jumat membaca, atau hari Jumat adalah hari yang terbaik semenjak terbitnya matahari, dan siapa yang membaca, maka pada hari itu perbanyaklah salawat padaku. Siapa yang membacanya salawat, siapa yang memperbanyak salawat padaku, dia akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Yang ke-11, memperbanyak doa pada hari Jumat, dikarenakan di dalamnya terdapat satu waktu dikabulkannya doa. Sehingga orang yang berdoa tepat pada waktu itu, niscaya Allah akan mengabulkan doanya dan memberikan sesuatu yang dimintanya. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW dalam hadis sahih riwayat Muslim, nomor 852, inna fi yawmil jum'ati la sa'atan la yuwafiquha abdul muslimun yas'alullaha azza wa jal fiha khairan illa atahu iyyah. Sesungguhnya pada hari Jumat terdapat satu saat di mana tidaklah seorang muslim memohon suatu kebaikan kepada Allah yang maha suci dan maha tinggi tepat pada waktu itu, melainkan Allah akan memberikan sesuatu yang dimohonnya itu. Menurut sebagian ulama bahwa saat tersebut adalah semenjak imam datang hingga sholat Jumat selesai. Dan menurut pendapat yang lain bahwa ia adalah waktu asar. Saya jelaskan dulu di sini teman-teman, ada dua riwayat. Riwayat Imam Muslim tadi ini. Jadi hari Jumat ada waktu, tidak ada seorang muslim berdoa kecuali akan diberikan apapun yang dia minta. Ada riwayat Imam Muslim juga yang lain, Jumat itu ya, tidak ada seorang muslim yang berdoa padanya kecuali Allah akan kabulkan. Dan perbanyaklah doa pada saat khatib atau imam sedang duduk sampai diiqamahkan sholat. Makanya di khutbah kedua imam selalu berdoa. Riwayat Imam Nasa'i yang kedua berbeda. Kata Nabi SAW, Jumat 12 waktu, 12 jam dari subuh sampai maghrib. Tidak ada seorang muslim yang berdoa kecuali Allah akan ijabah. Dan perbanyak doa setelah asar sampai terbenam matahari. Tentu aja kita tetap berdoa dari subuh sampai menjelang maghrib, tapi lebih fokus lagi di khutbah kedua khatib dan habis asar sampai terbenam matahari. Allahu a'lam. Masuk waktu ya? Baik. InsyaAllah ini masalah solat Jumat kita lanjutkan pertemuan akan datang nanti. Bismillah, karena masih ada beberapa poin yang mau dibahas. Dan mudah-mudahan nanti insyaAllah juga di kesempatan akan datang, saya coba datangkan beberapa dalil yang lain, seperti tafsir Al-Quran yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir wasyahidun wasyahidi wa masyhud, yang menjadi saksi dan yang akan tersaksikan. Kata ulama tafsir itu juga termasuk dalamnya Idul Adha dan sholat Jumat ya. InsyaAllah nanti kita akan jelaskan pada malam datang. Allahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.